Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa lahma. Qala Syekh rahimahullah, fa inna hadhihi al-ayata tadullu 'ala al-amri bil i'tibar. Dari mungkin sebagai jawaban dari yang disebutkan sebelumnya, beliau menyebutkan wal 'ibratu bi 'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, pelajaran dan hukum yang kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis itu dengan keumuman lafadznya, bukan dengan kekhususan sebabnya. Seperti dalam surat yang pertama, dalam juz ini, surat Qad Sami'a, itu kasusnya kan khusus. Sebabnya terjadi antara Aus bin Shamit dengan istrinya, Khawlan bintu Tha'labah. Ya. Tapi hukumnya, ibrahnya itu berlaku untuk siapa saja yang mengalami kejadian yang sama. Fa inna hadhil ayata tadullu ala alal amri bil i'tibar. Nah, sesungguhnya, karena sesungguhnya ayat-ayat ini menunjukkan perintah untuk i'tibar. Menunjukkan perintah untuk kita mengambil pelajaran, menimbang. Wa huwa i'tibarun nazar bi nadhiri, i'tibarun nadhir bi nadhirihi. Ini untuk menimbang, menilai sesuatu dengan yang sepadan dengannya, yang sama dengan yang sama. Wa qiyasu syai'in 'ala mithlihi, mengkiaskan sesuatu dengan yang semisal. Wa tafakkur fi ma tadammanathu al-ahkam min al-ma'ani wal hikam allati hiya mahallul 'aqli wal fikrah. Dan memikirkan, tafakkur, memikirkan apa yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut dari hukum-hukum tentang makna-makna ataupun hikmah-hikmah yang itu semua tafakkur itu mahalul akal, tempatnya akal, artinya pekerjaannya akal dan pikiran. Wa bidzalika yazdadul aqlu taqwatan nam wa tatanawwarul basiratu wa yazdadul iman wa yahsulul fahmul haqiqi. Nah, dengan i'tibar itulah akal itu kan semakin bertambah, artinya semakin rajin memikirkan, menganalisa, mencerna, membandingkan, itu akan menambah akal seseorang semakin cerdas, basirahnya semakin jernih, bercahaya, dan imannya semakin bertambah sehingga dia mendapatkan pemahaman yang hakiki tentang maksud-maksud ayat. Tsumma akhbara ta'ala anna ha'ula'il yahud yusnam lam yusibhum jami'u ma yastahiquna min al-'uqubah wa anna Allah khaffafa 'anhum. Kemudian Allah terangkan bahwa mereka ini, orang-orang Yahudi, itu belum mencicipi, belum merasakan semua hukuman yang mereka berhak untuk menerimanya karena kedurhakaan mereka, dan Allah masih memberikan keringanan bagi mereka, masih diringankan. Artinya tidak semuanya ditimpakan kepada mereka sebagaimana ditimpakan kepada orang-orang dahulu, bahkan kepada nenek moyang mereka. Falaula annahu kataba alaihimul jala, seandainya Allah tidak menetapkan mereka itu diusir. Alladhi asallahum wa qadahu alaihim, yang Allah telah, ya rahmatullah, yang Allah telah, yang telah menimpa mereka dan Allah tetapkan terhadap mereka. Wa qaddarahu biqadarihi alladhi la yubaddal wa la yughayyar lakana lahum sya'nun akhar min adhabid dunya wa nakaliha. Nah, seandainya tidak ditakdirkan mereka itu diusir dari negeri mereka di Khaybar itu ataupun di tempat, di salah satu kota di negeri Madinah, nah, niscaya mereka pasti akan mendapatkan keadaan yang lain dari berbagai azab dunia dan nakaliha. Ini khusus untuk misalnya apa? Untuk Bani Nadir. Nah, mereka sudah ditetapkan untuk mereka akan diusir. Nah, seandainya bukan itu yang jadi ketentuan mereka, mungkin mereka akan dibantai, diperangi, dimusnahkan. Sebagaimana terjadi setelah itu ketika mereka di Khaybar. Nah, orang-orang laki-laki yang ikut berperang, yang masih kuat, itu dihukum mati. Yang diusir orang-orang tua, anak-anak, perempuan, dan mereka tidak boleh bawa harta, bahkan senjata pun tidak. Nah, qala walakinnahum wa in fatahumul adzabu syadidud dunyawi, meskipun mereka jika artinya tidak mendapatkan azab yang keras di dunia, fa innalahum fil akhirati adzabun nar, maka sungguhnya mereka di akhirat mendapatkan azab neraka. Alladzi la yumkin an ya'lama syiddatahu illa Allah taala, yang tidak mungkin mengetahui kerasnya selain Allah subhanahu wa taala. Dan ini juga berlaku juga ya, pun disebutkan oleh beliau atau di dalam mayat ini juga berlaku untuk orang-orang yang nam durhaka kepada Allah dalam keadaan dia tidak merasa atau mendapatkan hukuman di dunia sesuai dengan kejahatan atau kedurhakaan yang dia lakukan. Boleh jadi nanti disimpan oleh Allah dan disiapkan azab yang keras yang tidak akan mungkin dia lolos darinya. Fala yakhthur bi balihim an 'uqubatahum qad inqadat wa far'at wa faraghat wa lam yabqa lahum minha baqiyatun, tidak pernah terlintas oleh mereka dalam benak mereka bahwa hukuman mereka itu telah berhenti dan selesai dan tidak ada lagi sisa untuk mereka sedikit pun dari yakni dari hukuman tersebut. Fa ma'adallahu lahum min al-'adabi fil akhirati a'zam wa atam, apa yang Allah sediakan untuk mereka azab di akhirat itu lebih hebat dan lebih mengerikan. Wa dzalika li'annahum syaqqallaha wa rasulahu wa 'adawhuma wa harabuhuma wa sa'u fi ma'siyatihima. Kenapa disediakan demikian di akhirat, diancamkan kepada mereka yang demikian? Karena mereka senantiasa menantang Allah dan Rasulnya dengan kekufuran. Dengan kalau misalnya mengingkari saja mungkin masih, tapi pelecehan, penghinaan, merendahkan dan menghina ayat-ayat Allah dan Rasulnya, kemudian menghina bahkan merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala, nah, mengatakan hal-hal yang tidak layak bagi Allah, memusuhi keduanya dan memerangi keduanya serta berusaha untuk mendurhakai keduanya. Wa hadhihi adatuhu wa sunnatuhu fi man syaqqa, dan inilah sunnah serta kebiasaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang menantang dan mendurhakai Allah. Wa man yushaqqillaha fa innallaha syadidul 'iqab, siapa yang mendurhakai menantang Allah maka sungguhnya Allah itu sangat keras siksaannya. Walamma lama banu nadhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin fi qat'in nakhil wal asjar, ketika banu nadhir mencela ya, mencemooh katanya nah ya, seperti sekarang orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan semua pengikut-pengikutnya, seperti dalam pepatah itu nah, kalau tumor di seberang kelihatan, gajah di dekat dia tidak kelihatan. Orang-orang Yahudi dan orang-orang yang semisal mereka seperti itu, mereka lupa dengan kejadian yang mereka timpakan kepada kaum muslimin, kekufuran bahkan terhadap Allah dan Rasulnya. Itu mereka ingin tidak sholawat, tidak pernah berbuat. Tapi melihat kesalahan kaum mukmin yang itu kecil, itu mereka besarkan. Mereka mencela Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang memangkas, yang memotong pohon-pohon kurma dan pohon-pohon kayu yang ada di dekat mereka, di sekeliling benteng mereka. Wa za'amu anna dhalika min al-fasad, bayangkan. Nah, mereka mengatakan itu adalah kerusakan. Itu adalah kerusakan. Nah, wa tawassalu bidzalik ila ta'ni bil muslimin, dengan cara itu mereka berusaha sampai untuk mengecam, mencela juga kaum muslimin, padahal kedosa dan kesalahan mereka lebih besar lagi, lebih jahat. Sama seperti keadaan orang-orang Quraisy ya, ketika itu orang-orang kufar, mereka menuduh Rasulullah memecah belah persatuan, memisahkan ayah dan anaknya, istri dan suaminya, kemudian yang lain seterusnya, menghina tokoh-tokoh leluhur, padahal mereka melakukan kekufuran kepada Allah dan Rasulnya, bahkan di negeri Mekah dan sekitar Ka'bah yang itu merupakan tempat paling aman sedunia, itu orang-orang yang beriman justru tidak merasa aman. Qala akhbarat ta'ala anna qata'an nakhil in qata'uhu aw ibqa'ahum iyyahu in abqa'uhu innahu bi'idznihi ta'ala wa amrihi. Allah terangkan kepada Nah, Allah kemudian menerangkan bahwa kalaupun misalnya memang dipotong, dicabut, ditebang pohon-pohon kurma itu, kalaupun mereka memotongnya atau dibiarkan tetap berdiri, tetap hidup, kalaupun itu dibiarkan, maka itu semua Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dengan perintah Allah. Waliyujza liyujzal fasiqin, liyujzal fasiqin atau liyukhzal fasiqin. Itu semua adalah untuk menghinakan, untuk merendahkan orang-orang yang fasik. Haitsu sallatakum, di mana Allah, ketika Allah menguasakan kamu, memberikan orang-orang mukmin kesempatan dan kekuasaan, ala qat'i nakhlihim, untuk memangkas kurma-kurma mereka, wa tahriqiha, dan membakarnya. Liyakuna dzalika nakalan lahum, supaya itu menjadi semakin tersiksa mereka, menjadi adab bagi mereka. Wa khizyan fid dunya, kehinaan di dunia, harta mereka dirampas, diambil, ya, tanaman-tanaman yang mereka banggakan, mereka senangi, dirusak. Wa dallan yu'raf bihi ajzuhum attam alladhi ma qadiru ala istinqadhi nakhlihim alladhi huwa maddatu quwwatihim. Nah, kehinaan yang dengan itu diketahui betapa lemahnya mereka, kelemahan mereka yang sempurna, yang dengan itu mereka tidak mampu untuk menyelamatkan kurma-kurma mereka yang merupakan bahan makanan pokok mereka. Walina ismun yashmalu sa'iran nakhlina, itu kata atau nama yang meliputi semua jenis kurma. Ala ashahil ihtimalat wa aulahuma wa aulaha, menurut pendapat kemungkinan yang paling sahih dan yang paling utama. Paling dekatnya lina itu adalah kurma-kurma yang yakni yang jenis-jenis lain. Fa hadhihi halu bani Nadhir, inilah keadaan orang-orang Yahudi bani An-Nadhir. Wa kaifa aqabahumullahu fid dunya, bagaimana Allah membalas mereka di dunia, dan itu selalu disebut ayat yang wala tazalu tahali ala khainatin, terus sampai detik ini, ya. Mereka orang-orang yang faham dari kalangan ulama kita, orang yang mengerti tentang Al-Quran itu faham bagaimana khianatnya Yahudi dan orang-orang yang bersama mereka. Khianat. Nah, thumma dzakara man intaqalat ilaihi amwaluhum wa amti'atuhum. Kemudian Allah terangkan kepada siapa berpindah harta-harta mereka dan perhiasan-perhiasan ataupun barang-barang berharga milik mereka. Faqala wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum, dan apa yang Allah berikan kepada rasulnya sebagai faid dari mereka, ay min ahli hadhil qaryah wa hum banu Nadhir. Naam, yakni dari penduduk negeri ini yaitu Bani Nadhir. Fa innakum ya ma'syaral muslimin, nah, maka engkau wa kamu wahai muslimin, ma aujaftum ay ajlabtum, kamu tidak mengerahkan, menghasung, menggerakkan, wa asra'tum, tidak bersegera, wa hasyattum alaihi, ini tidak mengupayakannya, dalam artian tidak mengerahkan tenaga, dalam artian perang tempur, tidak mengerahkan kuda, perang kuda-kuda perang untuk menyerang, menyerbu, min khairin wala rikab ai lam tatba'u lam tut'ibu bi tafsilihha, tidak bersusah payah untuk mendapatkan harta tadi dengan bertempur, mengambil apa namanya salibnya, mendapatkan ghanimah. Ini dibedakan oleh para ulama dari ayat-ayat ini antara faid dengan ghanimah. Kalau faid itu kaum muslimin tidak bertempur, ya, tidak bertempur, kemudian orang-orang kafir itu menyerah, maka harta milik mereka diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya. Nah, tidak dibagi oleh Rasulullah, tidak dibagi seperlima, tapi untuk Rasulullah dan untuk wakil-wakilnya, pengganti-pengganti beliau, untuk kepentingan juga kaum muslimin juga. Kemudian kalau ghanimah, nah, di sini kaum muslimin bertempur, kalau orang-orang kufar kalah, kemudian hartanya dikumpulkan, baru dibagi. Nah, itu dibagi seperlima, seperlima untuk Rasulullah dan kerabatnya. Kemudian ini yang seperti 4/5 untuk kaum muslimin. Dibagi lagi, orang yang berkuda dapat 2 bagian, orang yang berjalan kaki dapat 1 bagian. Qala La bi anfusikum wa la bi muasyikum. Tidak dengan diri-diri kalian, tidak pula dengan kendaraan-kendaraan kalian, binatang-binatang kalian. Bal qadzafallahu fi qulubihim ru'ba. Bahkan Allah lemparkan rasa takut dalam hati mereka. Fa'atatkum safwan afwan. Nah, lalu harta itu datang kepada kamu dalam keadaan bernih, bersih dan jernih. Bening, enggak tanpa ada kerusakan. Nah, walihada qala walakinallahu yusallitu ala rusulahu ala may yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan dan akan tetapi Allah menguasakan, memberikan kekuasaan pada para rasulnya kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Wa min tamami qudratihi annahu la yamtani'u wa la yata'azzazu min dunihi. Di antara kesempurnaan ada yang tani'u minhum tani'u, tidak menghalangi dari Allah satu sesuatu pun, dan yata'azzaz, merasa kuat ya, selain di melawan Allah, satu kekuatan pun tidak akan bisa merasa tidak akan bisa mengalahkan Allah. Wa ta'riful fa'i fil istilahil fuqaha, yani menurut istilah fuqaha, fa'i itu wa ma ukhida min malil kufar, itu dari harta orang-orang kafir, bihaqqin, dengan cara yang benar, min ghairi qital, apa yang diambil dari harta orang kafir dengan cara yang hak, tanpa artinya yang dengan kafir yang diambil dengan cara yang hak ini, orang-orang kafir harbi yang diperangi, didatangi negerinya, tempatnya diumumkan perang, nyatakan perang bersama, kemudian mereka menyerah sebelum tempurnya ini bertempur, diumumkan, disampaikan nyatakan perang, dan mereka kemudian menyerah ya, tanpa ada pertempuran, menyerahkan seluruh hartanya. Ini adalah faid. Tapi kalau misalnya ghanimah ya, dikepung, diumumkan perang, kemudian mereka menolak setelah diberikan satu dari baik, atau dia bayar jizyah, atau apa, kalau dia menolak dua yang pertama, maka yang berperang. Nah, kalau ini kaum muslimin menang, maka harta itu menjadi ghanimah. Kan hadzal mal alladhi farru wa taraku wa tarakuhu khaufan minal muslimin. Nah, seperti harta-harta ini yang mereka lari dan kemudian meninggalkannya karena takut kepada kaum muslimin. Wa sumiya fai'an li'annahu raja'a minal kufar alladhina hum ghairu mustahiqqin lahu. Dinamakan fai' fa'ayafi'u. Ya, dinamakan fa'i karena harta itu kembali dari tangan orang-orang kafir yang mereka itu tidak berhak terhadap harta tersebut. Nah, kenapa? Karena mereka bukan menggunakan untuk taat kepada Allah, tapi untuk memusuhi dan memerangi Allah. Ilal muslimin, kepada kaum muslimin, alladzina lahumul haq al-awfar fihi, yang mereka itulah sungguhnya yang berhak untuk menerima harta tersebut. Nah, wa hukmuhul am kama dzakarahullahu fi qawlihi, juga hukumnya yang am, yang umum, bagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya, ma fa'allahu ala rasulihi min ahlil qura, umuman, secara umum, yakni apa yang Allah berikan kepada rasulnya dari penduduk negeri ini, yakni harta, secara umum, sa'aw nafa'allahu fi waqti rasulihi au ba'dahu liman yatawalla min ba'dihi ummatahu, sama saja apakah Allah berikan kepada rasulnya ini pada waktu rasulnya masih hidup atau setelah beliau, orang yang bertugas sepeninggal. Falillahi, harta baik tersebut untuk rasulnya, untuk kerabat, lidil qurba, untuk orang-orang yatim, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa binasakin, itu baik itu untuk ini, baik itu untuk ini. Nah, wa hadhihi ayah nadhirul ayati allati fi suratil anfal fi qawlihi wa alamu anna ma ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Nah, hanya kalau misalnya di dalam surat al-anfal itu ghanimah, hasil pertempuran itu pun sudah dibagi, yang 1/5 itu untuk Rasulullah, bukan kemudian untuk kerabat dan untuk yang disebutkan di sini, sedangkan fa'i' itu semua. Nah, qala fa hadzal fa'i yuqassam khamsatu aqsam. Nah, fa'i ini dibagi menjadi 5. Khamsun lillahi wa li rasulihi wa yasrifu fi masalihil muslimin al-amma wa khamsun li dzawil qurba wa hum banu hasyim wa banul muttalib haitsu kanu. Nah, 5 dibagi untuk Allah dan rasulnya yang beliau yakni atur untuk kepentingan kaum muslimin secara umum. Jadi bukan juga untuk pribadi beliau. Yang seperti yang diperima lagi khumuslah yang satunya untuk kerabat. Nah, Banu Hashim, Banu Muthalib, Banu Abdisham, mereka kan sama-sama anak. Nah, Banu Adim, apa namanya? Sama-sama anak Banu Abdimanaf. Enggak masuk karena mereka di sejak apalagi sejak muslimin diberi selalu sejak zaman jahiliyah selalu bersama Banu Hashim dan Banu Abdul Banu Muthalib. Ya, Banu Muthalib. Nah, ini di ketika juga ketika mereka diboikot, diblokir selama 3 tahun di Syi'ib Abu Thalib, mereka bersama. Tidak ada Bani Adusham ikut bersama mereka kecuali mungkin satu, ya, apa namanya, Uthman atau mungkin ikut. Qala haitsu Banu Muthalib haitsu kanu, dimanapun mereka berada. Yusawi fihi baina dzukurihim wa inatim, disamakan antara laki-laki dan perempuan di kalangan Banu Hashim. Nah, ini sekarang di zaman sekarang kita ini orang-orang yang mengaku Bani Hashim merasa berhak untuk mendapatkan apa namanya faid, dapat 1/5 dari negara, ya. Di Iran masih sih. Ya. Mereka mengaku dirinya keturunan Rasulullah Bani Hashim di beberapa tempat negeri. Wa inna ma dakhala Banu Muthalib fi khumsil khams ma'a Bani Hashim wa yadkhul baqiyyat Bani Abd Manaf li'annahum syaraku Bani Hashim. Kenapa Banu Muthalib dimasuk ini baik? Karena mereka masuk yang lainnya dari anak-anak Banu Abd Manaf. Ini anak-anak Banu Abd Manaf. Nah, Zum juga termasuk di dalamnya. Nah, ini mereka tidak masuk. Ya, Utsman bin Affan. Nah, ini tidak masuk ke dalam ini. Li'annahum, kenapa dimasukkan demikian Bani Hashim dan Abdul Muthalib bersama Banu apa Bani Hashim, Banu Muthalib bersama Banu Hashim karena mereka bersama-sama dengan Bani Hashim yang ini ikut dalam pemboikotan di Syi'ib Abu Thalib. Hina ta'aqadat Quraisy 'ala hajrihim wa wa'adawatihim, ketika orang-orang Quraisy sepakat membuat perjanjian untuk memboikot dan memusuhi Bani Hashim. Bani Abdul Muthalib masuk. Nah, karena mereka membela Bani Hashim. Fana nasaru Rasulullah SAW. Mereka membela Rasulullah SAW bi khilafi ghairin. Nah, lain dengan keluarga-keluarga besar lainnya. Walihada qala, oleh karena itu Nabi SAW bersabda fi Bani Al-Muttalib, tentang Bani Al-Muttalib, innahum lam yufariquni fi jahiliyah wala Islam. Mereka Bani Al-Muttalib tidak meninggalkan aku di zaman jahiliyah juga di zaman Islam. Nah, sehingga mereka berhak. Sekarang Banu Muthalib termasuk di dalam kalangan imam-imam kita, yaitu Imam Syafi'i. Ya, wa khumsun lil fuqara il yatama. 1/5 orang fakir yang dan anak-anak yatim. Wa hum man la'abun lahu wa lam yablu. Mereka anak yatim itu adalah orang-orang yang tidak punya ayah dalam keadaan dia belum dewasa. Wa khumsun lil masakin, 1/5 lagi untuk orang-orang miskin. Wa sahmun li abna'is sabil, 1 saham, yakni 1 bagian untuk ibnu sabil, yakni yang merantau. Wa humul ghuraba, orang-orang asing. Al munqati' bihim fi ghairi awtanihim. Nah, itu tentang wallahu a'lam bishawab.